Mbak, sayang, sayang di mana? Aku belum mandi tau. Ya udah, aku mau mandi dulu. Nanti abis itu kita video call ya sayang. Dadah, love you.